ingin kita membaca dua surat pendek. Yang pertama li ila fi quraisyin. Yang kedua al-Kasroh. Supaya anak-anak saya ini mantap ke depannya, karena kita ini sebagai bangsa sedang berada di dalam kungkungan kekuasaan bangsa-bangsa lain. Kalau kita akan mengalami ketakutan, kejengkelan, kekecewaan, kemarahan dan seterusnya, Anda harus siap. Oleh karena itu, li ila fi quraisyin ila fi mirsalatis syifa wa sayfal ya'budu robba hadzal bait. Jadi Anda jangan pernah putus untuk berpegangan kepada pengasuhnya Al-Bait, Ka'bah itu. Karena Allah ini yang menjawab at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Jadi semua kelaparan kita, kelaparan makanan, kelaparan martabat, kelaparan sosial, kelaparan eksistensi, kelaparan macam-macam itu Allah akan mensuplai kita untuk tidak lapar. Dan wa amanahu min khauf, kita akan mengalami banyak ketakutan, ketakutan bahkan sudah mulai. Kita akan mengalami 10 tahun ke depan ini banyak sekali hal-hal yang mungkin kita mikir aja nggak berani karena akan sangat menyedihkan dan menakutkan. Oleh karena itu yang bisa mengamankan kita wa amanahu min khaufanya Allah Rabb hadzal bait tadi. Jadi tolong itu kita baca sesering mungkin kalau sholat, baca dua surat itu. Yang pertama ila, karena semua ketakutan kita akan oleh Allah akan dieliminasi, akan dieliminir, akan dijawab. Karena tidak semua bisa kita jawab. Ada banyak pertanyaan, kita jawabnya paling 20% paling banyak. Yang 80% Allah yang menjawab, dan asal kita berpegangan sama Allah, maka jawaban itu akan berlaku pada hidup kita. Yang kedua, hidupnya Anda mulai kerja, Anda mulai seperti bapak-bapakmu dulu, mulai berjuang, mulai cari nafkah untuk keluarga, mulai pokoknya seperti Abah ini kan alhamdulillah sukses. Abah ini kan mengalami alam nasrallah kasodrok, hatinya dilapangkan, pindah ke sini usaha beres ya, hatinya dilapangkan, alam nasrallah kasodrok. Wawadona engkau istirahat, beban-beban yang dulu sekarang dikurangin sama Allah, punggungnya menjadi lebih ringan. Alladzi anqadha dhahrak, yang dulunya membebani punggung kita dan pundak kita, sekarang Allah bikin kalau tidak bebannya dikurangi, punggung kita diperkuat. Jadi beban yang sama kita sekarang kuat, dulu enggak kuat kan itu. Terus warafa'na laka dzikra, beliau mendapatkan derajat yang baru, kenaikan-kenaikan martabat, kenaikan wibawa dan seterusnya. Ya. Warafa'na laka dzikra. Maka jangan pernah tidak yakin kalau Anda mengalami kesulitan di pasar, jualan apa, usaha apa, jangan pernah mengalami keraguan atau kecemasan, karena sudah pasti kesulitan itu datang ke Anda bersamaan dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah menegaskan lagi inna ma'al usri yusra. Itu sampai dua kali ditegaskan, berarti beneran itu. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, sudah ada kemudahan, cari itu. Tinggal kita cari. Terus, wa idha farogta fansob. Yang sudah kalian lakukan, sudah baik, terusin. Yang usaha apa, terusin. Udah jangan ragu-ragu. Jadi pegawai negeri nggak apa-apa. Yang penting kamu berbuat baik, nggak kan begitu. Mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu baik buruk, tahu benar salah. Asal kamu benar bersama berpegangan pada tali Allah tadi itu, maka teruskan. Wa idza farokta farsof, dan tetap kembali ke tadi sama dengan fal ya'budu rabb hadzal bait. Kalau di alam nasrul kalimatnya wa ila rabbika farqob, jangan berpegangan kepada yang selain Allah. Nah gitu ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى